kal amri bis salati amrun bil wudu wa kullu syai'in li salati yufradu. Ya, beliau menyatakan semisal ini dari contoh al amru bil fi'li al muhim al munhatim amrun bihi wa billadhi bihi hujjatim. Ini lanjutan dari situ. Ya, lanjutan dari amar terhadap sebuah perintah yang penting, ya. Maka ya, yang wajib, maka itu adalah amrun perintah bihi untuk melakukannya, wa billadhi bihi yatim. Hal-hal yang menjadi penyempurnanya sekaligus, ya, maka itu juga wajib. Maka dicontohkan oleh beliau, kasolati kal amri bis solati amrun bil wudu'i. Semisal perintah untuk salat, maka itu adalah perintah juga untuk wudu. Wa kulli syai'in li salati yufradu. Dan segala sesuatu yang diwajibkan dalam salat. Jadi dalam kaedahnya ini, kalau ada perintah salat, maka segala hal yang wajib, ya, yang kewajiban-kewajiban yang salat sah dengannya, ya, sah dengannya dan salat tidak sah kecuali dengannya, itu juga wajib. Semisal menutup aurat berarti juga wajib. Nah, di sini beliau mencontohkan dengan wudu. Karena salat tidak sah dengan kecuali dengan wudu. Berarti di balik perintah salat itu juga terdapat perintah untuk menunaikan wudu. Ya. Bisa dipahami di sini? Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya. Tafadhol di sini ya Mas Bowo. Amrun bisyirail. Bisyirail ma'i lil-wudu'i. Fa'in lam yakun 'indal insani ma'an. Ma'un. Fahanun. Wahana. Wahana waqtu sholati. Fa'il waqtu sholati. Waqtu sholati. Wal ma'u yuba'u fi aswaqi. Fa'innahu yajibu 'alayhi shiraqul ma'i ma dama qadiran. Fal misal sahihu ay fal misal nam sahihu ay qala ay yaqula al amru bil wudu'i amrun bi shiraqil ma'i in anna al wudu'a wajibun wa la yatimu illa bi shiraqil ma'i idan fa shiraqul ma'i wajibun. Nah, terus فالمثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر واضح لأن الأمر بالوضوء مستقل بذاته. نعم. يا بارك الله فيك. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengomentari pernyataan beliau ini, perintah seperti dia dicontohkannya seperti perintah untuk salat itu adalah perintah untuk wudu. Wa kulli syai'in li salati yufradu. Dan segala sesuatu yang diwajibkan untuk salat itu berarti diwajibkan pula ketika kita diperintahkan untuk salat. Berarti diwajibkan pula berwudu, kemudian menutup aurat, ya, dan seterusnya. Ya. Taib. Nah, ini dikomentari oleh Syekh wa qawluhu kal amri bis salati amrun bil wudu'i, ya. Maka pernyataan beliau al-Amriti rahimahullah taala seperti perintah untuk mengerjakan salat, maka itu ada perintah juga untuk wudu. Hadzal misalu ghairu sahihin. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, permisalan ini ya tidak tepat. Kenapa? Li'anna al-wudu'a ma'murun bihi lidatihi. Nah, karena mengenai perkara wudu itu, wudu sendiri ma'murun bihi, sudah diperintahkan ya lidatihi, pada zat wudu itu. Zat salat ada perintahnya wa aqimus shalah. Zat wudu ada perintah tersendiri. Ya, karena wudu adalah ibadah mustaqilah, ibadah tersendiri. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka faghsilu, ya, maka basuhlah, maka basuhlah di sini, ya, perhatikan. Nah, ini adalah perintah untuk mengerjakan wudu tersendiri. Nah, ya, jadi apa yang dipaparkan oleh Al-Amriti di sini perlu diteliti kembali, ya, karena toharoh itu, pada toharoh tadi itu sudah ada dalil yang yakhusuha, yang mengkhususkannya. Ini berbeda nanti ya dengan membeli air buat thaharah buat berwudu ya, atau membeli pakaian untuk menutup aurat. Allah alam. Walakinnal misala as-sahihah, tapi contoh yang lebih tepat ialah al-amru bil wudu'i amrun bi syira'il ma'i lil wudu'i. Perintah untuk wudu, maka itu juga perintah untuk membeli air untuk wudu. Nah, itu kalau wudu wajib, ya ternyata enggak ada air, maka membeli air juga wajib. Paham dari sini? Ya. Jadi membeli wudu ya wajib. Paham sini ya? Nah, sekarang mandi janabah ya, karena berjima hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Maka membeli air buat mandi janabah hukumnya wajib. Mandi janabah untuk sholat Jumat wajib atau sunnah? Ala qaulur rajih fil madhab sunnah. Maka membeli air buat mandi Jumat hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ini bisa dipahami sini ya. Nah, kata beliau, maka di sini fa in lam yakun indal insani maun. Nah, apabila seseorang dia tidak punya air, wa hana waqtu sholati, dan sudah tiba waktu sholat. Waktu sholat sudah tiba. Nah, gimana ini? Air enggak ada. Sementara dia mesti berwudu. Nah, dia tidak dapat air berwudu kecuali dengan membeli. Nah, sementara dia mampu untuk membeli. Ya. Wahana waktu sholat wal ma'u yuba'u fil aswaq, dan sedangkan air dijual di pasar kecuali dia punya uang, airnya enggak ada yang jual. Ya, baru di sini dia ya ghairu mukallaf di sini. Ya sudah, dia tayamum saja. Nah, sementara air dijual di pasar-pasar, di tukang air. Ya. Taib, fa innahu yajibu alaihi syira'ul ma'i madama qadiran. Maka dia wajib membeli air tadi selama dia mampu. Ya, selama dia mampu. Selama mereka mampu untuk membelinya. Nah, sekarang air dijual di pasar. Waktu sholat telah tiba. Dia mau wudu, dia mau mandi janabah. Ya, sementara uangnya enggak ada. Uangnya enggak ada. Ya, maka bagaimana ini? Kalau dia mampu berhutang untuk dibayar, dia hutang. Nah, tapi kalau kira-kira enggak mampu, dia enggak punya sanggupan, ya sudah, dia cukup bertayamu. Nah. Wal misalu as-sahihu, maka contoh yang lebih tepat untuk kasus masalah ini ialah ayakula al-amru bil wudu'i amrun bi syira'il ma'i. Ya, perintah untuk wudu, maka itu termasuk juga perintah untuk membeli air, dengan catatan kalau air tersebut dijual dan orang tersebut mampu untuk membeli air. Ya. Jadi kalau masalah sholat, ya, perintah sholat itu juga perintah wudu, karena masing-masing ada dalilnya yang mengkhususkan. Sholat perintahnya ada dalil yang mengkhususkan, wudu ada perintah, ada dalil ya yang mengkhususkan sebagai ya perintahnya. Jadi bisa dipahami sini ya, makanya dikritisi di sini oleh Syekh Al-Utsaimin mengenai masalah ini. Jadi wajhu surah ya, gambarannya begini. Seandainya toharoh tersebut tidak wajib, misalkan, ya, seandainya toharoh tidak wajib, ya, untuk sholat, maka wajib, maka boleh juga untuk meninggalkannya. Kelaziman ini batil nggak? Batil. Ya, tadi kan dicontohkan oleh Musannif mengenai perintah untuk sholat, perintah untuk wudu, dikritisi tadi oleh Syekh Al-Utsaimin. Oke, contoh yang tadi, ya. Misalkan, ya, sholat menutup aurat, maka perintah sholat adalah perintah menutup aurat. Ya, seandainya menutup aurat itu tidak wajib, boleh-boleh saja dalam sholat sekalipun, ya, artinya tidak wajib, maka tentulah ya, boleh bagi seseorang sholat tanpa menutup aurat. Maka kelaziman ini batil. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh beliau di sini, yaitu yang di awal-awal tadi, al-amru bil fi'li al-muhim al-munhatim amru bihi wa billadhi bihi yatim. Nah, ini ya di bait ke-60, ya di bait ke-60. Nah. Atau yang dikatakan oleh Al-Juwayni di asal nadam muraqat ini, wal amru bi ijadil fi'li amru bihi wa bima la yatimu al-fi'lu illa bihi. Ya, perintah atas sebuah ya, perintah untuk mengadakan sebuah perbuatan adalah perintah, ya itu adalah perintah amrun bihi, itu adalah perintah untuk melaksanakannya, yang dan juga wabima la yatimu al-fi'lu illa bihi, dan juga melaksanakan perintah apa hal-hal yang sebuah kewajiban tidak sempurna dengannya. Yang kemarin dibangunlah kaedah, ya kaedahnya itu apa, kaedah ma la yatimu al-ma'muru illa bihi fahuwa ma'murun bihi, mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun bihi, fahuwa wajibun, mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan dilaksanakan sebuah hal, sebuah faktor, maka faktor atau hal tersebut adalah wajib juga. Ya, fal misalu alladhi dhakarahu almuallifu fihi nadharun wadihun. Maka contoh yang disebutkan oleh muallif oleh al-Amriti di sini, ya, mengenai mala yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun, dicontohkan masalah sholat dengan wudu, padahal sholat punya dalil khusus, wudu juga punya dalil khusus, masalahnya masing-masing punya kekhususan tersendiri, maka dicontohkan dengan hal ini, maka fihi nadharun, maka dalam contoh beliau ini perlu di cross check kembali, perlu diteliti kembali, ya wadihun, ini sangat jelas perlu diteliti kembali. Kenapa demikian? Li'annal amra bil wudu'i mustaqillun bidatihi. Karena perintah untuk wudu itu sudah tersendiri dengan zatnya. Ya, sebagaimana ayat-ayat atau hadis tentang wudu, ya. Nah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa bi kulli shay'in shalati yufradu. Nah, perintah untuk salat itu berarti juga perintah untuk segala sesuatu hal yang untuk salat, yang diwajibkan untuk salat. Ya, diantaranya apa? Menutup aurat. Di antaranya apa? Menghadap kiblat. Nah, dan hal-hal yang lainnya yang sholat tidaklah sempurna kecuali dengan dikerjakan hal tersebut. Ya, baik. Sekarang ya, kita ya, bahas nih berikutnya penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Nah, tafadhol dibaca syarahnya di sini. Ya, Mirzam. Ma li anna al mafruda alladhi yajibu li salati mafrudun. Al amru. Badani. Saubun yasturuni wasatru syartun lisihati naqulu istari tauban jubal wal ma'alifu rimamru masala bi amsilatin wajibatin bidatina qabla an takuna mimma yatimul wajibu illalmi. Nah, ya. Qala muallif wa kulli syai'in li salati yufradu. Perintah salat itu juga berarti ya perintah untuk dikerjakannya segala hal yang diwajibkan dalam salat. Wa hada aidan fihi nadhar. Nah, ini juga perlu di cross check kembali kata Syekh Al-Utsaimin. Li'anna al-mafruda allati yajibu li salati mafrudun fil asli. Karena yang diwajibkan dalam salat itu juga diwajib, ya. Allati yajibu li salati, karena kewajiban yang diwajibkan dalam salat itu kewajiban, ya, fil asli, pada asalnya. Seandainya seorang menyatakan al-amru bi salati amrun bi satril badani, perintah untuk salat itu berarti juga perintah untuk menutup badan, menutup aurat. Nakululah, maka kita menyatakan kepadanya, as-satru ma'murun bihi amran mustaqillan mafrudan. Nah, adapun menutup badan, menutup aurat, itu adalah ma'murun bihi, itu juga diperintahkan secara tersendiri dengan perintah yang mustaqillan, ya, dengan perintah yang tersendiri yang diwajibkan. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, kenakanlah, ambillah pakai perhiasan-perhiasan kalian untuk kalian kenakan setiap kali kalian memasuki masjid. Ya, sebagian ulama, ya, yang saya tahu tidak mengkritisi contoh ini. Kalau contoh perintah sholat berarti perintah wudhu, nah memang dikritisi. Tapi kalau perintah sholat berarti perintah menutup aurat dikritisi juga dengan dalil seperti ini, ya. Ini perlu diteliti kembali juga, ya, karena sebagian ulama yang lain, ya, tidak membahas hal ini, dikatakan sebagai fihi nazar, ya, bahwa perintah sholat berarti perintah menutup aurat, karena dalil yang dibawakan oleh Syekh itu bukanlah dalil secara mutlak menutup aurat, tetapi dalil untuk mengenakan pakaian terbaik, ya, indah, ya, khudu zinatakum, memakai zinah, ya. Memakai zinah yaitu memakai, ya, pakaian yang terbaik, perhiasan. Nah, oleh karena itulah para pensyarah, ya, dari kalangan kontemporer misalkan, ya, semisal Syekh Abdullah Al-Fauzan di kitab beliau Syarah Al-Warakat, ya, beliau, ya, ketika mengomentari hal ini, beliau tidak memberikan kritikan, ya, beliau tidak memberikan kritikan, bahkan beliau seolah-olah menetapkan. Beliau seolah-olah menetapkan. Kata beliau, "Malayatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun kal amri bi salati amru bi taharati wal amru bi satril aurati amrun bi syira'i ma yasturuha." Ya. Kemudian beliau memberikan footnote, ya, "Tamsilul mu'allifi bi taharati fihi nadharun li anna fiha dalilan yakhussuha bi khilafil amri bi syira'i ma yasturu al-aurata." Ada kata Syekh Abdullah Al-Fauzan di footnote beliau, ya, di Syarah Al-Warakat, contoh yang dipaparkan oleh muallif, ya, Juwaini, kalau di Warakat kan Juwaini yang langsung, ya, kalau nadhamnya oleh Al-Amriti, yang diberikan oleh muallif perintah salat berarti perintah taharah, ya, kata beliau fihi nadharun, nah ini perlu dikritik kembali, sama seperti Syekh Utsaimin, li'anna fiha dalilan yakhussuha, karena pada masalah taharah terdapat dalil yang mengkhususkannya. Bi khilafil amri bi syira'i ma yasturul aurata. Ini berbeda dengan perintah untuk membeli sesuatu yang dapat menutup aurat. Yang menutup aurat. Ya. Ya, ini pada masalah sholat yang diwajibkan. Bisa dipahami enggak sini, ya? Taib. Lakin law qala qa'ilun laisa 'indi tsaubun yasturuni. Namun apabila ada orang yang berkata, saya enggak punya sesuatu yang dapat menutup aurat saya, ya, saya enggak punya pakaian yang dapat menutup aurat saya. Wasatrus syartun li sihhatish shalah. Sedangkan menutup aurat adalah syarat, salah satu syarat dari keabsahan salat, dari sahnya salat. Naqul, maka kita menjawab, ishtari tsauban wujuban. Belilah pakaian. Ya, belilah pakaian sekedar wajib menutup aurat untukmu. Wal muallifu, kata Syekh Al-Utsaimin, sedangkan muallif di sini Al-Amriti rahimahullah taala, masala bi amsilatin wajibatin bi dzatiha, memberikan contoh dengan berbagai contoh yang wajib pada zatnya tersendiri, qabla an takuna mimma la yatimu al-wajibu illa bihi, ya, sebelum hal tersebut menjadi sebuah kewajiban, ya, sebuah yang mimma la takunu al-wajibu ma la yatimu, menjadi sebuah yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya. Ya, misal, contoh lagi, ya, tafadhol dibaca di sini, ya, nah, sini, ya, tafadhol, siapa ini? Nah. شيخ أيضا insanun wulida. Insan wulida lahu waladun. Nah. Walaysa ladayhi syartun. Wama'ahu darakin liyashtariya. Liyashtariya syartun. Aqulu lahu ishtari syartun yubat. Inda man qala yuwajibu. Biwujubi. إذن القاعدة التي هي أعم من التي ذكرها المؤلف ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. القاعدة التي هي أعم وسائل لها أحكام المقاصد وهي تنطبق على الأمثلة السابقة ولهذا مثال ولها ولك مثال آخر لو أن ولها مثال آخر ولها مثال آخر لو أن رجلا اشترى سلاحا يقتل به صيدا بالحرم فما حكم البيع عليه adalna hadhihi al-qa'idati wa qulna al-bay'u haramun la yaqulu ta'ala wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Naam. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa misalu, contoh yang berikutnya ialah ma la yatimu al-mustahabu illa bihi fahuwa mustahabun. Itu sebuah amal yang mustahab, yang hukumnya sunnah, itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu hal, fahuwa mustahabun. Maka sesuatu hal tersebut hukumnya juga mustahab. Contoh, rajulun laisa ma'ahu siwakun. Ya, seseorang enggak punya siwak. Musiwaku li sholati sunnatun. Sementara sholat, ya, siwak ketika digunakan sebelum sholat adalah hukumnya adalah apa? Sunnah. Laula asyqa ala ummati, ya, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki, maka pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat, dalam artian sebelum berwudu. Itu hukumnya mustahab, sunnah, ya. Taib, maka pakai siwak sunnah sebelum sholat. Taib, maka beli siwak berarti sunnah. Wahyubahun ala babin masjid. Siwak ini dijual, ya, di serambi-serambi masjid, di pintu luar masjid dijual gitu kan. Ya, banyak yang buka lapak siwak itu. Fanaqululah, maka kita menyatakan kepada orang tadi, istari siwakan. Washirau sunnah. Ya, belilah siwak supaya dapat pahala sunnah. Ya, pahala sunnah pakai siwak, ya beli siwak. Ya, washirau sunnah. Dan membelinya adalah sunnah. Ya. Jadi pahala membeli dengan dikasih, ya. Pakai siwak nih. Kita pakai siwak. Ada satu orang pakai siwak karena beli. Satunya lagi karena dikasih oleh-oleh haji. Pahalanya double yang mana berarti? Yang beli, karena dia dapat pahala ketika belinya. Belinya aja udah dapat pahala apa? Hukum mustahab. Nah. Gitu. Bisa dipahami sini? Ya. Li'annahu la yatimu al-mustahabu illa bihi fahuwa fayakunu mustahabban. Karena sebuah ibadah yang mustahab, yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu hal, maka sesuatu hal tadi pun hukumnya menjadi mustahab. Misalun akhir, contoh yang lain ialah insanun, ya seseorang, wulidalahu waladun, ya wulidalahu waladun, dia dilahirkan seorang anak untuknya, artinya ya istrinya melahirkan gitu, dilahirkan seorang anak untuknya, artinya dia melahirkan, istrinya melahirkan, ya laisa ladaihi syatun, tapi dia tak punya syatun, kambing, ya kan sunnah tuh kalau lahirnya anak ini, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib gitu kan. Nah, dia nggak punya kambing, nggak ternak kambing, ya. Wa mahu darohimu, tapi dia punya uang dirham supaya beli kambing. Liyashtariya syatan, supaya dia bisa beli, ya. Enggak, supaya dia bisa beli kambing. Naqululah, maka kita menyatakan padanya, belilah kambing, ya. Itu beli kambing hukumnya wajib inda man qala bi wujubil aqiqah. Bagi yang berpendapat wajibnya aqiqah. Wastihbaban, hukumnya beli kambing buat akikah hukumnya sunnah indaman kola bistihbabiha, bagi yang berpendapat oh hanya sunnah je. Ngerti ini Pak Edi? Pakai minyak wangi mau jumatan, sunnah gak hukumnya? Sunnah. Beli minyak wangi berarti sunnah, beli sama minta berarti pahalanya banyak kan yang beli, ya gak? Somul. Ada orang pakai siwak, antum sodorin tangan. Pakai minyak wangi. Nah, biar antum dapat pahala sunnahnya. Tapi kalau beli, beda lagi. Ya, karena belinya saja hukumnya sudah dapat tuh kan? Hukumnya apa? Sunnah. Ya, barakallahu fiikum. Idan kalau begitu al-qa'idatul lati hiya ammu minan lati dzakaraha al-mu'allifu. Kalau begitu kaedahnya ini, ya ini adalah kaedah yang lebih umum daripada yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, yaitu ma la yatimu al-ma'muru illa bihi fa huwa ma'murun bihi, tidak cuma wajib tapi segala yang diperintahkan, baik itu yang konsekuensinya sunnah, yang konsekuensinya wajib. Bisa dipahami sini? Baik. Wal qa'idatul lati hiya ammu, kaidah yang lebih umum ialah wal wasailu laha ahkamul maqasidi. Wasail, sarana-sarana suatu perbuatan, suatu amalan, itu laha ahkamul maqasid. Itu dia memiliki hukum-hukum, ya, maksudnya apa? Atau kalau arti terjemahannya bebas, suatu hukum, hukum suatu sarana itu tergantung tujuannya apa. Ya. Tergantung apa? Hukum suatu sarana, antum beli siwak nih, sarana buat bersiwak. Nah, hukum sarana, hukum antum beli siwak itu, itu laha ahkamul maqasid. Laha ahkamul maqasid. Dia ya, itu berarti antum beli hukum membeli siwak tadi itu, membeli siwak yang siwak adalah sarana untuk mendapatkan pahala sunnah bersiwak sebelum salat, maka itu tergantung tujuannya apa. Tujuannya biar dapat pahala sunnah. Nah, berarti hukumnya sunnah. Ya. Ada orang nih, ya. Dia mau berzina, naudzubillah. Dia mau pakai kondom. Dia beli kondom di Indomaret, di Alfamart atau di Maret-Maret lainnya. Berzina hukumnya apa? Enggak perlu ditanya lagi, haram. Nah, belinya dia haram. Ya, belinya dia berarti haram. Terus enggak jadi zina? Enggak jadi zina? Enggak jadilah. Enggak ada. Tadi berarti dia udah dapat dosa apa? Ketika beli, ngerti sini. Nanti ada bahasan lagi. Oh, ternyata pas mau dia transaksi mau dengan pelacur, ketahuan istrinya. Oh, nggak jadi deh, nggak jadi. Nggak jadi. Kan kalau dia berzina dosa besar kan? Nggak jadi deh. Gimana tuh dia? Dapat dosa nggak? Menurut para ulama dapat dosa. Ya, karena dia sudah berazam kuat. Dengan dalil seorang, dua orang yang saling membunuh dan terbunuh, ya keduanya masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah SAW. Ya, yang terbunuh dan yang membunuh, dari dua orang yang saling membunuh karena saling berantem, keduanya di neraka. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh okelah. Ya. Kok yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi apa? Kana harisan ala qatli akhihi, karena dia juga bersemangat, ya, untuk berupaya membunuh saudaranya. Eh, dia yang mati duluan. Nah, dia dapat juga dosanya. Mau berzina ya dengan pelacur, ketahuan. Enggak jadi ada Satpol PP. Ini itu. Ya. Itu dapat dosanya di situ. Belinya aja beli kondomnya dapat dosa. Nauzubillah. Beli pil kuatnya itu dapat dosa duluan. Paham sini enggak? Karena ada kaidah yang lebih umum, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya. Hukum sarana sebuah perbuatan amal itu tergantung ya. Tujuan dari amal tersebut. Barakallahu fikum. Antum ini ya, antum mau kajian ya. Kajian ini kan menuntut ilmu. Berpahala enggak? Berpahala. Tergantung bisa wajib, bisa fardu kifayah. Ya, intinya berpahala semua. Kalau wajib itu ilmu yang wajib kita pelajari, semisal ilmu akidah, ilmu fikih ibadah sehari-hari dan ilmu yang terkait dengan profesi keduniaan kita. Kalau antum jadi pedagang, antum wajib belajar ilmu fikih baik, ya. Fikih buyu' antum wajib belajar itu. Kalau antum jadi pegawai, wajib belajar fikih, bagaimana norma adab-adab pegawai. Nah, ini yang wajib, yang lain usul fikih, mustalah, ini fardu kifayah. Antum beli buku ini. Nah, beli bukunya antum dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya. Makanya antum kalau beli buku, waduh saya beli buku belum bisa bacanya nih atau belum kepake nih. Enggak usah khawatir, di situ antum udah dapat pahala. Ya. Nah, sembari terus belajar bahasa Arab, ya. Semakin nanti ada semangat untuk membacanya. Dan dengan hadirnya buku di rumah mudah-mudahan juga memotivasi. Gitu kan? Ada buku nangkring ya. Manggil-manggil Pak Edi, kapan baca saya? Nah, gitu. Ya. Pak Supardi, kapan saya ditengok? Dibeli aja ini. Dari pertama sampai sekarang belum pernah dibuka. Ya. Dibuka kayak daftar isi gitu, enggak dibuka juga. Mau kodimah kayak dibuka, enggak dibuka juga. Nah, misalkan gitu. Tapi karena kita niatnya ingin belajar, beli bukunya udah dapat paham. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Paham Rusji? Ngerti gak sih Akbar? Gak ada yang sia-sia. Akbar dari Semarang mau datang ke Tambun ya. Tujuannya mau nyantri kan, mau belajar. Beli tiket kan. Nah, beli tiket nah. Nyantri kesini berpahala gak? Berpahala, hukumnya apa? Fardu kifayah kan? Nah, dapat pahala fardu kifayah. Beli tiketnya, nah, berarti itu juga lagi nah. Berarti masuk ke kaidah umum ini, al-wasail laha ahkamul maqasidi. Ya, paham antum di sini? Taib barakallahu fikum. Mas, berarti ini masuk semua di segala aspek. Segala aspek. Wahiya tantabiqu 'ala al-amsilati sabiqah, dan ini berlaku pada contoh-contoh yang terdahulu. Ya, contoh-contoh yang tadi disebutkan sebelumnya atau pada pertemuan pekan lalu. Wala hamisalun akharu. Nah, ini punya contoh yang lain. Lau anna rajulan ishtara silahan. Nah, nih seandainya seorang dia membeli silah, bukan salah. Ain syekh ain. Kalau salah itu pemain Liverpool. Tuh, ya. Mau salah. Ini silah ya. Silah itu apa? Senjata, pedang ya, senjata lah, senjata. Apa aja ya. Senjata. Nah, seandainya seorang ya beli senjata yang dia tujuannya untuk membunuh hewan buruan ketika dia sedang ihram, sedang dalam haram ya. Fil haram, di tanah haram, sedang dia dalam keadaan ihram ya. Kalau begitu fa ma hukmul bai'i alaihi. Nah, kalau begitu apa hukum dia beli senjata? Beli senjata yang dia tujukan untuk berburu ketika dia sedang ihram. Ya, berburu ketika sedang ihram hukumnya apa? Haram. Setelah ihram apa hukumnya? Mubah, walaupun ada fi'il amr. Ini udah kita bahas waktu itu ya. Ingat ya. Ya, ingat ya kaidahnya, fi'il amr yang datang setelah ya setelah larangan berarti mubah. Perintah yang datang setelah larangan hukumnya mubah. Hukumnya mubah walaupun redaksinya itu fi'il amr. Ya, gitu. Ngerti sini? Ya. Mana tadi? Maka apa hukumnya? Hukumnya kata Syekh haram. Ya, kenapa? Li'annal wasaila laha ahkamul maqasid. Nah, karena tadi hukum, ya, sarana untuk melakukan perbuatan itu tergantung tujuannya apa. Maqasidnya apa? Maqasidnya, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk melakukan sebuah perbuatan yang haram, yaitu berburu ketika ihram, maka beli senjatanya sudah haram. Antum ini beli handphone. Antum beli handphone ini buat apa handphonenya? Oh, buat searching akhwat-akhwat, buat nonton film porno, film BF. Maka belinya aja udah haram. Belinya udah haram itu, dosanya numpuk. Tapi kalau beli handphone buat apa? Buat rekam kajian, buat ikut kajian, buat share-share artikel, buat cari ilmu. Niatnya kayak begitu. Nah, ini kandungan hadis innamal a'malu binniat itu masuk ke sini. Niatnya ke situ, maka beli handphonenya aja udah dapat pahala. Paham gak sini Syamul? Ngerti Brandy? Baik. Wa in syi'na adalna an hadhihi alqa'idati. Nah, kalau kita inginkan lagi, kita palingkan dari kaidah ini wa qulna albay'ul haram. Maka kita katakan albay' haramun. Maka jual beli senjata tadi itu haram. Senjata yang digunakan untuk berburu ketika sang pembeli tadi niatnya untuk berburu ketika ihram. Maka haram berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini kalau ya sang penjual ini sudah mengetahui maksud dari si pembeli. Kayak beli rokok, maksudnya apa lagi? Enggak mungkin beli rokok buat dihancur-hancurin, pasti buat diisep. Maka sang penjualnya juga mendapat dosa. Nah, ini ya, perluasan masalah dari Syekh Al-Utsaimin di sini. Nah, qala summa qala al-muallif rahimahullah wa haitsuma injia bil matlubi yukhraj bihi an uhdatil wujubi. Berikutnya kata beliau, kata Syekh Al-Amriti, ya, boleh Amriti, boleh Amriti, as-sahih bi fathil ain Amriti. Wa idza khurija, kata beliau, wa haitsuma, ya, dan jika injia bil matlubi, apabila perbuatan tadi yang dituntut, perintah tadi yang dituntut sudah jia, ya, sudah dilakukan, fuila, sudah dilaksanakan, maka kata beliau, ya, yukhraj an hadhil uhdatil wujubi. Tapi kalau dalam redaksi yang lain, ya, dicetakan yang lain, yaitu dengan yakhruj. Maka yakhruj bihi, ya, an uhdatil wujubi. Ya, maka seorang yang diperintahkan tadi, sang mukallaf tadi yang diperintahkan dengan sebuah matlub, maka keluarlah dia dari uhdah, dari tanggungan al-wujubi, dari tanggungan kewajiban. Kalau dia sudah dilakukan. Ya. Bisa dipahami sini? Uhdah itu dengan didomel ain, didomahkan ain, maknanya ta'allukul amri bil ma'mur. Ya, itu keterkaitan perintah dengan yang diperintahkan. Yang maknanya annal ma'mur idza fa'ala ma umira bihi ala wajhi sahih fa innahu yakhruju an uhdati dzalikal amr. Itu maknanya. Bahwa sebuah perintah apabila seseorang yang diperintahkan telah melaksanakannya, apa yang diperintahkan tadi, dengan bentuk pelaksanaan yang benar, maka yang diperintah, orang yang diperintahkan tadi, dia sudah keluar dari tanggungan perintah tadi. Ya, nanti ada pembahasan. Ya, artinya dia apakah sudah sah atau belum? Kalau yang dikatakan di sini oleh Al-Amriti, dia sudah sah. ya sudah sah tidak berarti dapat pahala, ya. Perhatikan ya, yang namanya sudah sah belum tentu dapat pahala. Ya. Ngerti sini? Baik, kita baca di sini. Ya, tafadhol. Dibaca di sini ya. Syekh Ismail. Makna hadhil qaidati alzamnahu bil ibadati marataini wa qala dhalika rajulun as-salat fa'il hadaratuhu as-salatu wa laysa 'indahu ma'un fatayammamu wa ba'da an shalla itu ba'da an shalla, enggak usah ragu karena annya itu annapa an mukhaffafah an mukhaffafa minas sakilah takdirnya annahu gitu wa ba'da an shala ba'da an wa ba'da an shala wajada al ma'a fala nalzamu alzama yulzimu fala nulzimu bil i'adati bi annahu adda alayhi wa ata bil wajibi al ma'muri bihi wala tal wala tulzimuhu al-i'adatu famata ata al-insanu bil wajibi ala wajhi alladhi umira bihi fa innahu yasqutu anhu kama anna al-muharrama idza taba minhu wala huma salafa wa amaruhu ila Allah wa amruhu ila Allah wa amruhu ila Allah. Naam. Ya. Kata Syekh ya Al-Utsaimin, "Wa makna hadhihi al-qa'idati?" Ya. Makna kaidah ini mata ja'al insanu bima umira bihi fa innahu yasqutu anhu al-wujub. Itu kapan saja seseorang dia ja'ah sudah datang artinya sudah fa'ala. Dia sudah melakukan bima umira bihi apa yang diperintahkan kepadanya. Seorang diperintahkan untuk salat, dia sudah melaksanakan salat. Ya, fa innahu yasqutu anhu al-wujub, maka kewajiban sudah tergugur dari dia. Ya, sudah lepas dari dia. Dia diperintahkan salat zuhur, dia sudah salat zuhur. Maka kewajiban sudah lepas dari dia. Ngerti sini? Ini kaidah yang kata Syekh hadhihi al-qaidatu mufidatun jiddan. Kaidah ini ya bermanfaat sekali. Li'annana law qulna idza ata bil matlubi aw wa awjabna 'alaihi ayati bihi maratan ukhra, karena apabila dia sudah ata bil matlub, sudah melaksanakan apa yang diwajibkan, wa awjabna 'alaihi, tapi kita mewajibkan lagi kepadanya ayati bihi untuk mengerjakan apa yang sudah dikerjakannya tadi maratan ukhra, sekali lagi, ya, nakunu qad alzamnahu bil ibadati maratain, berarti kita mengilzamkan, mewajibkan kepada dia dengan sebuah ibadah dua kali. Ya ikhwah, pendapat al-amri ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur yaitu yang dikatakan oleh jumhur ulama annal ityan bil ma'mur bihi ay bi syai'i ala wajhi alladhi umira bihi yastalzimu al-ijza. Maka ini berkonsekuensi akan mendapatkan keabsahan. Keabsahan. Artinya kalau sudah sah, berarti dia di kewajiban tadi diangkat dari dia. Dari dia. Datang waktu sholat zuhur, dia kerjain sholat zuhur. Ini di luar dapat pahala apa enggak ya? Ini kita enggak bahas itu. Artinya yang kata beliau sini, yukhraj bihi an uhdatil wujubi. Dia dikeluarkan dari tanggungan kewajiban. Begitu. Kenapa? Karena dinilai sudah sah. Ini pendapat jumhur. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ya yang dikatakan yang namanya ijza itu adalah ya huwa kifayatu fi suqutil at-talab, yaitu kecukupan dalam menggugurkan, dalam gugurnya sebuah tuntutan. Nah, tetapi pendapat yang lainnya, ini saya sebutkan kan, ini pendapat jumhur, bukan ijma. Ya, pendapat yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab Hasyiah Al-Attar, wakila la yastalzimu, enggak melazimkan ibadah yang dikerjakan sah. Artinya gugur begitu aja, enggak ada lagi, dia mesti qada gitu. Binaan ala annahu isqatul qada'i li jawazi an la yusqita al-ma'tiyu bihi. Wal qada'u bi ay yahtaja ila al-fi'l tsaniyan kama fi salati man dhanna at-tahara summa tabayyana lahu hadasuhu. Ya, tapi dalam versi yang lainnya itu tidak melazimkan ibadahnya sah. Ya, kenapa? Ya, karena berdasarkan bahwa ijza, yang namanya keabsahan, pengguguran, bahwasanya ijza itu adalah pengguguran qada aja, pengguguran qada. Karena mungkin saja makmur bihi yang diperintahkan, yang dilakukan tidak menggugurkan qada. Ya. Mungkin saja makmur bihi yang dilakukan tidak menggugur qada, yang itu masih butuh untuk dilakukan yang kedua kalinya. Seperti dalam sholat, orang yang menyangka dia ala taharah, suci, setelah sholat ternyata terbukti tabayyana lahu hadasuhu, ternyata terbukti dia berhadas, berarti dia wajib mengerjakan sholat lagi. Paham gak antum? Ngerti sini? Nah, ini pendapat yang dikatakan oleh para ulama. Jadi pendapat ini juga kuat, ya gak? Semakin bingung-bingung dah. Ya. Taib. Nah, kemudian kata beliau, wa misalu dzalik, misalnya rajulun hadaratuhu as-shalat, seseorang ternyata waktu salat ya datang menjumpai dia, atau dia bertepatan dengan waktu salat, walaysa indahu ma'un, dia enggak punya air, fatayammamu, maka dia bertayamum, wa ba'da an shalla wajada al-ma'a, setelah dia salat dia mendapati air, fala nulzimuhu bil i'adati, maka kita tidak mengilzam orang ini, mengharuskan, mewajibkan orang ini untuk mengulang salatnya lagi, ya, karena setelah dia salat ketemu air, li'annahu addama 'alaihi wa ata bil wajibi al ma'muru bihi, karena dia sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia yang diperintahkan kepada dia waktu itu, datang waktu salat, ya enggak ada air, enggak ada yang jual, dia enggak punya uang juga, ya udah dia salat dengan bertayamum. Setelah sholat air deras. Nah, yang diperintahkan ketika saat itu tadi, saat itu. Nah, ya sudah, dia dianggap sudah mengerjakan. Wala nulzimuhu al-iadat, wala tulzimuhu al-iadatu. Maka pengulangan tidak mengharuskan dia. Dia tidak mesti mengulang. Famata atal insanu bil wajibi alal wajhi alladhi umira bihi fa innahu yasqutu anhu, maka kapan saja seseorang sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tata cara yang diperintahkan, maka kewajiban tersebut, perintah tersebut gugur dari dia. Bisa dipahami sini? Ya, kata beliau, kama annal muharram idza taba minhu falahu masalaf wa amruhu ila Allah, sebagaimana sebuah keharaman, hal-hal yang diharamkan yang pernah dilakukan oleh seseorang, apabila dia sudah bertobat, maka bagi dia apa yang sudah berlalu, urusannya itu sama Allah. Ya. Nah, tadi saya bahas mengenai pembahasan beliau ini, ya, yukhraj bihi an uhdatil wujuh. Ya, ini pendapat jumhur, kalau dia sudah mengerjakan sebuah yang diperintahkan, maka dia dikeluarkan dari yang apa? Perintah tadi. Ya, maka yang diperintahkan tadi sudah keluar, ya, sudah dikeluarkan. Dia sudah dikeluarkan dari tanggungan kewajiban untuk menunaikan perintah tadi. Ya, ada bahasan bagus dari Syekh Abdullah Al-Fauzan di kitab Syarah Al-Waraqat. Kata beliau, ya, wa yusafu dzalika al-fi'lu bil ijza'i. Nah, perbuatan dia tadi melaksanakan perintah itu disifati dengan ijza. Wal ijza' ma'nahu, ijza' maknanya adalah bara'atu dhimmati wa suqutu talabi, bara'atu dhimmah, lepas tanggung jawab dia, suqutu talab, gugur tuntutan yang diarahkan kepada dia. Paham sini? Ammal isabatu alal fi'li falaisat min lawazimil ijza'. Adapun pahala atas perbuatan dia tadi melaksanakan perintah, itu bukanlah sebuah kelaziman, konsekuensi dari ijza, keabsahan ibadah yang dia kerjakan tadi. Ya, sah, dia sudah mengerjakan, sah. Faqad yahsulu al-ijza wa bara'atu dhimmah. Terkadang ada orang yang sudah melaksanakan perintah, dia dapat pahala, ya dia dapat keabsahan, dia hanya dapat ijza, dapat keabsahan, ya, dan pengguguran tanggung jawab, wala yahsulu as-sawab. Tapi dia tidak dapat pahala. Ah, bisa dipahami enggak sini? Ya misalkan dia sholat, ternyata sholatnya enggak khusyuk atau meleng-meleng atau yang lainnya. Secara hukum fikih sholatnya sah. Ngerti? Secara hukum fikih sholatnya sah. Puasa dia, tapi puasanya malah sibuk main game, malah ya, berdusta, malah apa. Secara fikih apa? Sah. Ini jumhur. Ya, ini jumhur, beda nanti dengan pendapat adz-dzahiri. Kalau adz-dzahiri kan menyatakan maksiat membatalkan puasa. Berat antum yang mazhab adz-dzahiri. Ayo. Batal terus puasanya. Lagi ke kantor, lihat akhwat. Aduh, menor. Lihatnya pakai nikmat. Maksiat bukan? Oh, batal berarti. Batal. Nah, kalau jumhur, batal enggak? Enggak, kurang padar puasanya. Berdosa dia. Tapi secara fikih hukum puasanya sah enggak? Sampai maghrib dia puasa. Sah. Gitu, ya. Nah, kemudian kata beliau, faqad yahsulu al-ijza'u wa bara'atu dhimmah wa la yahsulu as-sawab. Wa qad yakunu musaban wa la tabra'u az-zimmah. Nah, terkadang ada orang yang dia dapat pahala. Dia dapat pahala tetapi tanggung jawab enggak lepas dari dia. Dia mesti mengulangi. Semisal apa? Orang yang sudah sholat di tahiyat akhir di 4 rakaat tahiyat akhir dia kentut, dia buang angin, ya. Maka dia mesti mengulangi lagi. Dapat pahala nggak atas sholat dia tadi? Dapat. Wanita sudah puasa, masya Allah, bla bla bla segala macam ibadah. 5 menit lagi mau adzan maghrib, hit. Nah, talabnya sukut nggak? Sukut itu talab nggak? Oh nggak. Mesti ngulang lagi. Dapat pahala? Dapat. Gitu. Sudah azan sepertinya. Ya? Udah? Belum? Ya, kalau belum azan ya masuk kaidah bab an-nahyu. Bab an-nahyu. Oh, kita udah mau azan ya? Tanya jawab aja. Nanti habis zuhur lanjut lagi bab an-nahyu sambil tajilun adab.